la yakunu sadiqan fi amrihi wa nahyihi. Dia tidak jujur di dalam memerintahkan yang ma'ruf dan tidak jujur di dalam mencegah kemungkaran. Dikarenakan jujur ini bukan hanya pada ucapan saja. Jujur kadang-kadang pada ucapan, kadang-kadang kepada perbuatan. Jujur dalam ucapan, tatkala ucapan sesuai dengan hakikatnya, kejadian yang sebenarnya. Jujur dalam perbuatan, tatkala perbuatannya sama dengan ucapannya, atau perbuatannya sesuai dengan hatinya. Adapun orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, akan tetapi dia tidak melakukan yang ma'ruf dan tidak meninggalkan yang mungkar, maka dikatakan Al-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, la yakunu sadiqan fi amrihi wa nahyihi. Orang semacam ini dia tidak jujur di dalam memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Li'annahu law kana sadiqan fi amrihi mu'takidan anna ma amara bihi ma'ruf wa annahu nafi'un lakana huwa awwalu man yaf'aluhu law kana 'aqilan. Dikarenakan kalau seandainya dia jujur di dalam memerintahkan yang ma'ruf, dalam keadaan dia meyakini bahwasannya apa yang dia perintahkan adalah perkara yang ma'ruf, dan apa yang dia perintahkan perkara yang bermanfaat, maka niscaya dia akan menjadi orang yang pertama melakukan yang ma'ruf tersebut, kalau seandainya dia menggunakan akalnya. Dan dia benar orang-orang yang berakal. Begitupun kalau seandainya seseorang mencegah kemungkaran dalam keadaan dia meyakini kemungkaran tersebut kalau kita melaksanakannya akan mendapatkan kemudaratan, dan melakukan kemungkaran tersebut merupakan dosa, maka tentunya dia akan menjadi orang yang pertama yang meninggalkan kemungkaran tersebut kalau seandainya dia benar-benar berakal. Nah, ini kalau seandainya dia jujur di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan menjadi orang yang pertama, dan dia berusaha untuk menjadi orang yang pertama di dalam melaksanakan yang ma'ruf tersebut. Dikarenakan dia yakin, tatkala memerintahkan yang ma'ruf, dia yakin bahwasannya yang ma'ruf itu di dalamnya kebaikan, di dalamnya kemaslahatan, di dalamnya manfaat-manfaat, sehingga akan menjadi orang yang pertama dalam melaksanakan yang ma'ruf tersebut. Dan kalau seandainya dia jujur di dalam mencegah kemungkaran, dia pun akan berusaha menjadi orang yang pertama meninggalkan kemungkaran tersebut. Dikarenakan tatkala dia mencegah kemungkaran, dia yakin bahwasanya kemungkaran tersebut adalah perkara yang memudaratkan. Kemungkaran tersebut adalah perkara yang apabila melakukannya dia akan mendapatkan dosa. Sehingga dia pun akan berusaha menjadi orang yang pertama di dalam meninggalkan kemungkaran tersebut. Ini kalau seandainya jujur di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi, kalau seandainya tidak jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana kita sebutkan tadi, tatkala dia memerintahkan yang ma'ruf, ternyata dia meninggalkan yang ma'ruf. Tatkala dia mencegah kemungkaran, melarang kemungkaran, ternyata dia melakukan kemungkaran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak jujur di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, fa idza amara bi ma'ruf wa lam yaf'alhu aw naha an munkarin wa fa'alahu ulima anna qawlahu hadha laysa mabniyan ala aqidatin wal iyad billah. Maka apabila memerintahkan yang ma'ruf dan dia tidak melaksanakan yang ma'ruf tersebut atau mencegah kemungkaran, akan tetapi dia melakukan kemungkaran tersebut, maka diketahui dari sini bahwasanya ucapannya ini tidak dibangun di atas akidah yang benar. Wa'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat seperti itu. Memerintahkan yang ma'ruf tapi tidak melakukan, melarang daripada kemungkaran tapi melakukan kemungkaran. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang jelek ini. Nah, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis. Di antaranya ayat yang ada pada surah Al-Baqarah ayat 144. Qala Allah taala: Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab? Tidakkah kalian berakal? Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mempertanyakan, ata'murunannas, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian? Pertanyaan yang seperti ini disebut dengan istifhamul inkari. Pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Sehingga maknanya, kenapa kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Janganlah kalian lakukan perbuatan itu. Nah, dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab, kalian mengetahui mana kebaikan dan kalian mengetahui mana kejelekan. Afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Pertanyaan di sini pertanyaan yang tujuannya untuk menjelekkan keadaan mereka. Tidakkah kalian berakal? Nah, kenapa bisa terjadi perkara yang demikian? Kemana akal kalian? Kalau seandainya kalian orang-orang yang jujur. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan tentang celaan kepada orang-orang yang memerintahkan kebaikan kepada manusia sementara mereka melupakan dirinya sendiri, tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, sampai Allah katakan afala taqilun, tidakkah kalian berakal? Ini menunjukkan bahwasannya orang yang memerintahkan manusia kepada kebaikan akan tapi dia meninggalkan kebaikan tersebut, tidak melakukan kebaikan tersebut, ini menunjukkan bahwasanya dia kurang akalnya, lemah akalnya. Nah, Contohnya, seseorang memerintahkan supaya manusia meninggalkan praktek ribawiyah. Akan tetapi, dia bermuamalah atau melakukan perkara yang lebih besar daripada riba. Nah, misalkan dia mengatakan kepada manusia, janganlah kalian mengambil, janganlah kalian makan harta riba. Dalam muamalah-muamalah seperti perbankan dan semisalnya. Akan tetapi, dia mengambil harta riba dengan membuat hilah dan makar. Membuat tipu daya, membuat alasan-alasan, padahal pada hakikatnya itu praktek ribawiyah. Tapi dia buat alasan, buat alasan, buat siasat-siasat untuk bisa mengambil dan memakan harta riba tersebut. Sementara dia mengatakan kepada orang lain, jangan kalian makan harta riba. Tapi dia sendiri mencari celah, mencari jalan supaya bisa mengambil dan memakan harta riba. Nah, maka yang demikian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman tadi. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian menggunakan akal kalian? Begitu juga misalkan seseorang yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan salat, akan tetapi dia sendiri tidak melaksanakan salat. Bagaimana keadaan orang ini? Dia memerintahkan orang lain untuk melaksanakan sholat. Dan dia memandang bahwa sholat ini perkara yang ma'ruf. Tapi ternyata dia tidak melaksanakan sholat. Apakah orang ini sempurna akalnya? Tentu ini menunjukkan bahwasannya dia tidak memiliki akal yang sempurna. Sikap yang semacam ini bukanlah orang yang menggunakan akal sehatnya. Apalagi orang yang memiliki agama yang kuat. Nah, secara akal sehat saja, tatkala seorang memerintahkan yang ma'ruf. Dia memerintahkan yang ma'ruf dikarenakan dia tahu yang ma'ruf itu bermanfaat. Di dalamnya kemaslahatan. Kemudian ternyata dia tidak melakukan yang ma'ruf tersebut. Ini menunjukkan lemah, kurang akalnya. Nah, menunjukkan orang ini menyisihi akalnya yang sehat. Dan juga menunjukkan bodohnya dia terhadap agama. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa antum tatluna al-kitab." Dalam keadaan kalian membaca Al-Kitab. Dalam keadaan kalian mengetahui ini ma'ruf, ini munkar. Ternyata kalian melupakan diri kalian. Memerintahkan manusia yang ma'ruf, ternyata kalian melupakan diri kalian. Tidak melakukan yang ma'ruf, tidak meninggalkan yang munkar. Padahal kalian tahu, itu adalah ma'ruf, itu adalah munkar. Sehingga orang yang semacam ini keadaannya, orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, tidak sempurna akalnya. Nah, sehingga Allah katakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Nah, ayat yang kedua, dalam surah At-Saff ayat 2 dan 3. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, apabila engkau mendengar ayat Allah dimulai dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka dengarkanlah dengan seksama, perhatikanlah sebaik-baiknya. Dikarenakan yang sesudahnya itu ada dua kemungkinan, apakah berupa perintah yang harus dilakukan atau berupa larangan yang harus ditinggalkan. Nah, jika kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, sesudahnya itu salah satu di antara dua kemungkinan tadi, apakah perintah yang harus kita lakukan atau larangan yang harus kita tinggalkan. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Disebutkan kewajiban perintah untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Atau setelah ucapan tersebut ada larangan yang harus kita meninggalkannya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalal yatam atau amwalan nas bil batil, wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Begitupun dalam ayat yang kita bacakan tadi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan? Dalam artian wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan apa yang kalian tidak melakukannya. Kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa perkara yang akan disampaikan ini di antara muqtadal iman, di antara konsekuensi keimanan. Sehingga di antara konsekuensi keimanan, janganlah seseorang melakukan perkara tersebut, mengatakan apa yang tidak dilakukannya. Perkara semacam ini perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengatakan apa yang kalian tidak melakukannya. Di antara sebab keberhasilan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau di samping mengajak manusia kepada kebaikan, beliau adalah orang yang pertama memberikan contoh dalam berbuat kebaikan. Tatkala beliau melarang suatu kemungkaran, beliau adalah orang yang pertama memberikan contoh meninggalkan kemungkaran tersebut. Sehingga berhasil dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang selayaknya kita lakukan. Tatkala kita amar ma'ruf nahi mungkar, Tatkala kita berdakwah, menyeru manusia kepada kebaikan, hendaklah kita orang yang pertama memberikan contoh dalam melaksanakan kebaikan tersebut. Nah, Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha auha ilaya an tawadu'u. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku supaya bertawadulah kalian. Rasulullah orang yang pertama memberikan contoh bagaimana sifat tawadu. Nah, sehingga apa yang beliau ucapkan tidak menyisihi dengan perbuatan yang beliau lakukan. Sebaliknya, di antara sebab tidak berhasilnya seseorang tatkala berdakwah, tatkala dia mengajak manusia kepada kebaikan, akan tapi dia meninggalkan kebaikan tersebut. Mencegah manusia daripada kemungkaran, ternyata dia orang yang memberikan contoh melaksanakan kemungkaran tersebut. Nah, ini menyebabkan tidak berhasil dakwah. Masyarakat menilai, melihat. Nah, bagaimana orang ini dia memerintahkan yang ma'ruf, ternyata dia meninggalkan yang ma'ruf. Bagaimana mungkin orang ini dia mencegah kemungkaran, tapi ternyata dia melakukan kemungkaran tersebut. Begitupun di antara sebab berhasilnya pendidikan, baik mendidik putra-putrinya ataupun anak-anak didiknya. Nah, hendaklah seorang guru atau orang tua memberikan contoh kepada putra-putrinya, kepada anak-anak didiknya, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu tatkala kita mengajari mereka dengan contoh, lebih mengena daripada mengajari mereka dengan teori saja. Nah, misalkan orang tua dia mengajarkan kepada anak-anaknya supaya jujur, jangan berdusta, mengajarkan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya, hendaklah bersifat jujur, jangan dusta. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Hati-hatilah kalian dari dusta. Dusta itu mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang jelek, fujur. Dan perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut bisa mengantarkan kepada neraka. Tapi yang dilihat oleh anak-anak biasanya contoh. Bagaimana contoh dari orang tua ini? Kalau seandainya orang tua ini memberikan contoh yang bertolak belakang dari apa yang diucapkannya, yang lebih diikuti anak-anak yang mana? Contoh atau teori tadi? Contoh. Nah, tatkala orang tua ini memberikan contoh dusta dalam ucapan, nah, jadi walaupun sepele sifatnya, kadang-kadang sebagian orang tua manggil anaknya, kesini, kesini, nanti dikasih ini. Anaknya datang ke hadapannya, dia diberikan apa-apa. Dia dikasih apa yang dia janjikan. Dia dikasih apa yang dia ucapkan tadi. Anak biasanya melihat. Nah, tatkala ada tamu ke rumahnya, mungkin orang tuanya gak mau menerima tamu ketika itu. Tapi salah di dalam mengajarkan kepada anaknya. Nak, sampaikan. Gak ada bapaknya. Gak ada ibunya. Nah, ini yang biasanya lebih mengena kepada anak-anak itu dengan contoh. Begitupun para pendidik, para pengajar. Tatkala dia mengajarkan kebaikan-kebaikan, tapi dalam praktek contoh kehidupan sehari-harinya menyelisihi apa yang dia sampaikan. Nah, kalau anak-anak kecil biasanya lebih meniru dan lebih mengena contoh dari yang lain. Sehingga hati-hati. Kalau pendidikan kita terhadap anak-anak kita ingin berhasil. Pendidikan kita kepada anak-anak didik kita ingin berhasil. Hendaklah kita memberikan contoh yang baik. Jangan sampai perbuatan kita menyelisihi ucapan kita. Hukuman yang keras yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tadi, kabura maqtan 'indallah an takulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalian mengatakan apa yang kalian tidak melakukannya. Nah, وقال تعالى إخبارا عن شعيب رضي الله عليه السلام. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam dalam surah Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisih kalian terhadap apa yang aku larang kalian darinya. Ucapan Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam terhadap kaumnya. Tidak mungkin aku melarang kalian dari kesyirikan. Aku melarang kalian dari mengurangi timbangan dan takaran. Sementara aku melakukan perbuatan yang mungkar tersebut. Tidak mungkin lama-lamanya. Nah, yang belum ada kan? Aku tidak ingin menyelisih kalian terhadap apa yang telah aku larang kalian darinya. Nabi Shu'aib AS ketika itu melarang kaumnya dari berbuat syirik. Tidak mungkin aku melarang kalian berbuat syirik sementara aku melakukan kesyirikan tersebut. Dan Nabi Shu'aib AS ketika itu melarang kaumnya dari mengurangi timbangan dan takaran. Tidak mungkin aku melarang kalian mengurangi timbangan dan takaran sementara aku melakukannya. Nah, dikarenakan para anbiya, para rasul alaihi wassalatu wassalam, beliau adalah manusia-manusia yang senantiasa memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada umatnya. Nah, mereka adalah orang-orang yang sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya, sehingga tidak mungkin mereka menyisihi terhadap apa yang telah mereka larang. Nah, mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mereka pun melaksanakan yang ma'ruf tersebut. Mereka mencegah daripada kemungkaran dan mereka pun meninggalkan kemungkaran. Nah, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wa fi hadza dalil, maka di sini merupakan dalil ala annal insan alladhi yaf'alu ma yanha anhu aw yatruku ma umira bihi mukhalifun li tariqati rasul alaihi wassalatu wassalam. Bahwasanya orang yang melakukan apa yang dia larang dan meninggalkan apa yang dia perintahkan, orang yang semacam ini menyelisihi jalannya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, dikarenakan para Rasul mereka tidak mungkin menyelisihi manusia terhadap apa yang mereka larang dari. Ini diantara ayat-ayat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang menunjukkan tentang hukuman yang keras terhadap orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi ucapannya menyelisihi perbuatannya. Nah, atau perbuatannya menyelisihi apa yang dia ucapkan. Nah, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan satu hadis yang berkenaan dengan bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Zaid Usamah ibn al-Harithah radhiyallahu anhuma, dari Abu Zaid namanya Usamah ibn Harithah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seseorang pada hari kiamat, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Batandaliku aqtabu batnih, kemudian keluarlah usus perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himar firoha, kemudian dia berputar-putar sebagaimana berputar-putarnya keledai di tempat penggilingannya. Fayajtami'u ilahi ahlun dar, kemudian para penduduk neraka mengerumuninya. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ya fulan malak, wahai fulan, kenapa engkau ini? Kenapa engkau disiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat ini? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulu engkau di dunia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran? Fayaqulu bala. Orang ini mengatakan, tentu iya. Kuntu amuru bil ma'ruf wa la ati. Dahulu aku di dunia memerintahkan yang ma'ruf, akan tetapi aku tidak melakukannya. Wa anha 'anil munkar wa ati, aku mencegah kemungkaran, akan tetapi aku melakukan kemungkaran tersebut. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis yang kita bacakan ini, di dalamnya merupakan tahdzirus syadid, ancaman yang keras, peringatan yang keras bagi orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, akan tapi perbuatannya menyelisih ucapannya. Sampai Rasul mengatakan, didatangkan seseorang di hari kiamat, yang mendatangkan, yang membawanya adalah malaikat, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, tidak memasukkannya dengan lemah lembut, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Nah, sebagaimana dilemparkannya batu ke lautan, dilemparkan dia ke dalam neraka. Sampai-sampai keluarlah usus perutnya. Nah, sebutkan ayat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, takhruju min batnihi min siddatil ilqa, keluar usus dari perutnya dikarenakan kerasnya lemparan ke dalam api neraka. Sampai keluar usus perutnya. Nah, kita saja kalau melihat misalkan di dunia, ada orang yang hidup keluar usus perutnya, mengerikan keadaan. Atau mungkin sakitnya luar biasa. Saking kerasnya lemparan tersebut, keluar usus perutnya. Fayaduru biha kama yadur lihimar firoha. Kemudian dia berputar-putar, berkeliling-keliling dengan usus yang melilitnya, sebagaimana berputarnya keledai di penggilingannya. Nah, dan penyerupaan ini penyerupaan untuk menjelekkan keadaan. Rasulullah serupakan dengan keledai yang dia berkeliling, berputar pada penggilingannya. Nah, sebutkan bahwasannya zaman dulu, sebelum ada alat-alat yang canggih ya, untuk menggiling, untuk menumbuk, nah, maka biasa menggunakan keledai. Ada dua batu yang besar, nah, kemudian diletakkan apa alat-alat yang lainnya, dan untuk menumbuk biji tersebut supaya lembut dengan keledai berputar-putar. Nah, ini zaman dulu. Rasulullah umpamakan keadaan penduduk neraka ini, ketika dilemparkan ke dalam api neraka, saking dahsyatnya lemparan tersebut, keluar usus perutnya. Nah, kemudian dia berputar, berputar dengan usus yang keluar dalam perutnya. Wallahualam, sebagaimana berputarnya keledai di penggilingannya. Setelah itu berkumpullah para penduduk neraka, mengerumuninya dan mengatakan, malak, kenapa engkau ini? Kenapa engkau bisa dihukum dengan hukuman yang sangat keras ini? Sedangkan engkau di dunia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Nah, kemudian orang ini menjawab dan dia mengakui tentang apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Iya, aku di dunia memerintahkan yang ma'ruf, akan tetapi aku tidak melakukan yang ma'ruf tersebut. Mengatakan kepada manusia, sholatlah kalian, sementara mereka, sementara dia tidak melaksanakan sholat. Nah, merintahkan kepada manusia, bayarlah zakat, sementara dia tidak menunaikan zakat. Memerintahkan kepada manusia, bersifat jujurlah kalian, akan tapi dia tidak bersifat jujur. Memerintahkan kepada manusia, bersifat adillah kalian, akan tapi dia sendiri tidak bersifat adil. Memerintahkan kepada manusia, berbuat baiklah, berbaktilah kepada orang tua, sementara dia tidak baik kepada kedua orang tuanya, durhaka kepada kedua orang tuanya. Memerintahkan manusia supaya berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu dan yang semisalnya, sementara dia jelek kepada tetangganya, menyakiti tetangganya, tidak memuliakan tamu-tamunya. Nah, kemudian dia mengatakan wa anha anil munkar wa ati, dan aku dahulu di dunia melarang kemungkaran, akan tetapi aku melakukan kemungkaran tersebut. Nah, kepada manusia dia menyatakan janganlah kalian berbuat dusta, sementara dia yang berdusta. Kepada manusia mengatakan janganlah kalian membicarakan kejelekan orang lain, tapi ternyata dia menggibahi orang lain, menjelek-jelekan orang lain, merusak kehormatan saudaranya. Nah, atau dia mengatakan kepada manusia janganlah kalian makan harta riba, sementara dia sendiri memakan harta riba, bahkan mengambil harta riba untuk kepentingannya sendiri. Nah, melarang manusia untuk melakukan penipuan dalam jual beli atau punya lainnya, kenapa? Ternyata dia melakukan tipu daya, praktek penipuan dalam jual belinya. Nah, melarang manusia jangan berbuat jelek kepada keluarga, kepada istri, kepada tetangga, ternyata dialah yang berbuat jelek kepada istrinya, berbuat jelek kepada tetangganya, dan yang lainnya. Di antara perkara-perkara yang diharamkan, yang dia larang, ternyata dia melaksanakan larangan-larangan tersebut. Wa'iyadubillah. Nah, sehingga dia mendapatkan hukuman yang sangat dahsyat ini, hukuman yang sangat keras ini, dilemparkan ke dalam neraka sampai keluar ususnya. Kemudian dia berputar-putar dengan usus tersebut. Ini merupakan adab, hukuman yang keras bagi orang yang ucapannya atau perbuatannya menyelisihi ucapannya. Nah, maka hendaklah kita benahi diri kita. Kita benahi diri kita sebelum kita membenahi yang lainnya. Nah, hendaklah kita menjadi orang yang soleh, muslih. Diri kita soleh, kita pun melakukan perbaikan kepada yang lainnya. Benahi diri kita, benahi akhlak kita, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada istri-istri dan anak-anak kita, kepada masyarakat kita, tetangga kita, kepada penguasa-penguasa kita. Benahi akhlak kita. Nah, benahi juga ibadah kita. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sebelum kita membenahi orang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, al-ilmu, yaitu berilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah. Ilmu yang wajib kita ketahui yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, Nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua, al-amalu bih, mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkannya. Yang keempat, as-sabru 'alal 'ada fihi, bersabar di dalamnya. Bersabar di dalam menghadapi gangguan-gangguan di dalamnya. Nah, dengan hendaklah urutan ini kita lalui dengan benar. Tatkala kita mengetahui ilmu, maka hendaklah kita mengamalkan ilmu. Kemudian kita pun sayang kepada yang lainnya. Di samping kita baik, di samping kita selamat, kita pun ingin menyelamatkan yang lainnya. Yang mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Nah, kemudian tatkala kita berdakwah, pasti kita akan mendapatkan ujian, cobaan, gangguan-gangguan. Kadang-kadang perkara-perkara yang menyakitkan hati kita. Maka hendaklah kita bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Ilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah, kemudian bersabar. Jangan sampai kita senang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, akan tapi kita tidak mengamalkannya. Nah, senang kita berdakwah mengajak orang lain, akan tapi kita melupakan diri kita sendiri. Tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ingat ayat yang kita bacakan tadi. Allah mencela orang-orang yang memerintahkan manusia kepada kebaikan, akan tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Nah, apakah kalian memerintahkan kebaikan kepada manusia dan kalian merupakan diri kalian sendiri? Kepada manusia memerintahkan kebaikan-kebaikan, ternyata dia tidak melakukan kebaikan. Ternyata dia melakukan kemungkaran. Nah, apakah kalian tidak berakal? Telah kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang jujur dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia akan berusaha menjadi orang yang pertama melaksanakan yang ma'ruf dan orang yang pertama meninggalkan kemungkaran. Dikarenakan tatkala dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia meyakini bahwasanya yang ma'ruf yang dia perintahkan tersebut di dalamnya adalah manfaat. Dan kemungkaran yang dia larang tersebut di dalamnya adalah kemudaratan. Nah, sehingga kalau dia menggunakan akalnya sebaik-baiknya, tatkala dia amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan menjadi orang yang pertama dan berusaha menjadi orang yang pertama memberikan contoh kepada yang lainnya di dalam melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar. Tapi kalau seandainya seperti tadi, dia memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, akan tapi dia meninggalkan yang ma'ruf, bahkan melakukan kemungkaran, ini menunjukkan kurang akalnya. Sehingga Allah katakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Nah, sehingga hendaklah setiap kita mendapatkan ilmu, kita semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang kita dapatkan bukan untuk koleksi saja. Kita tahu ini, kita tahu ini, itu. Kita tahu ini haram, ini wajib. Bukan sekedar itu saja. Tujuan kita berilmu untuk beramal. Nah, kita menuntut ilmu. Duduk di majlis ilmu, di majlis ta'lim ini, majlis ta'lim itu, dan yang lain. Tujuannya supaya kita bisa beramal dengan baik. Kita bisa melaksanakan amalan soleh dengan baik. Sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Bukan sekedar untuk koleksi saja, saya tahu ini, saya tahu itu. Nah, laisal ilmu bikasati riwayah, walakinnal ilmu khasyatu lillah. Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya periwayatan, hafal ini, hafal itu. Tapi ilmu yang hakiki itu dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuahkan amalan. Tatkala dia takut, membuahkan amalan, melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Nah, selesai pembahasan dari bab tentang hukuman yang keras bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi perbuatannya menyelisihi ucapannya. Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan bab yang berikutnya, yaitu babul amri bi ada'il amanah, bab tentang perintah menunaikan amanah. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan yanfa'una wa yanfa'ukum, bermanfaat bagi kita semuanya. Wa ilahuna subhanak wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.